نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وبعد، إخوة الإيمان، kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dapatkan berbagai kemudahan, pertolongan di dalam melaksanakan ubudiyah dan menjalani aktivitas harian kita semua. Allahumma amin. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang senantiasa meneguhkan keimanan di dalam hati kita, yang senantiasa membimbing kita dalam jalan kebaikan, yang selalu memberikan berbagai kebaikan dunia dan akhirah untuk kita semua, nikmat yang tidak terhitung banyaknya, karunia yang tidak akan mungkin bisa dinilai harganya. Tiada lain apa yang kita lakukan dari ketaatan dan amal soleh, baik dalam bentuk amalan hati atau ucapan lisan kita atau anggota badan kita, semua hal itu adalah bagian dari bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Terutama di hari yang mulia ini, mari kita perbanyak bersalawat. Mari kita hiasi kehidupan kita, terutama di hari yang mulia ini, dengan banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang senantiasa setia dalam meneladani beliau, umat yang cinta kepada beliau, kecintaan yang tulus yang dibuktikan dengan mengikuti ajaran, tuntunan, pedoman hidup yang telah diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kita semua. Allahumma amin. Ikhwatal iman, para pemirsa dan kaum muslimin, para pendengar di mana saja berada, semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang akidah ahli sunnati wal jamaah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan ini adalah pembahasan terakhir tentang asma wa sifat. Bi'inillah, pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas selanjutnya juga berkaitan dengan perkara akidah ahli sunnati wal jamaah dalam pembahasan yang lain. Ikhwatul iman, kaum muslimin, rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan menjelaskan sebagian juga dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat ar-ridha, ad-dahik wa at-ta'ajjub. Sebelumnya telah dibahas sifat al-mahabbah dan rahmah. Allah memiliki sifat mahabbah. Allah mencintai dan Allah dicintai. Allah memiliki sifat rahmat, rahmat yang luas, yang tiada batasnya. Dan sifat-sifat yang lain yang tertera di dalam Al-Quran dan Hadis. Semua hal itu wajib kita imani, wajib diyakini dan ditetapkan, dan tidak boleh ditakwil, diselewengkan maknanya, apalagi diingkari, ditaktil. Ini adalah konsensus ahli sunnati wal jamaah pengikut salafus saleh, bahwa mereka sepakat dalam mengimani dan meyakini, menetapkan seluruh yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka imani sebagaimana yang tertera, yang terdapat secara zahirnya dalam teks-teks Al-Quran dan hadis secara tekstual, tidak ditakwil, apalagi diingkari. Dan ini selalu kita sampaikan dan kita ulang-ulang penyampaiannya, agar prinsip dasar yang merupakan landasan akidah ahli sunnah di dalam berakidah dan secara khusus di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah ini tertanam dan terpatri dalam hati kita, yaitu bahwa ahli sunnah wal jamaah mengimani seluruh sifat-sifat yang tertera dalam Al-Quran dan memahami semua hal itu secara zahir, secara tekstual, tidak ditakwil, apalagi diingkari, tidak diselewengkan, tidak diserupakan. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah, itulah sesungguhnya ahli sunnah wal jamaah, itulah ahli sunnah wal jamaah yang diketahui, yang dimaklumi, yang dipahami oleh para ulama. Itulah ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti jejaknya para salafus salih sebelum muncul istilah-istilah, setelah lahirnya ilmu kalam yang diadopsi dari pemikiran-pemikiran filsafat, sehingga muncul pengingkaran, pentakwilan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman, para sa rahimakumullah, maka kewajiban kita sebagai bukti keimanan kepada Allah, sebagai bukti keimanan kepada Rasulullah, adalah mengimani, meyakini, menetapkan semua yang tertera dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan iman kepada Allah, sifat-sifat Allah, dan seluruh yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang dirinya, begitu juga yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih tentang diri Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai nama dan sifat-sifatnya. Ini akidah yang harus kita yakini. Semua penyimpangan dari apa yang disebutkan tadi, atau semua pemikiran atau ideologi yang bertentangan dengan prinsip atau akidah yang disampaikan tadi, maka hal itu merupakan bentuk penyimpangan dari akidah ahli sunnati wal jamaah, bentuk penyimpangan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah, telah banyak ya pembahasan atau penjelasan tentang sifat-sifat yang ditetapkan oleh ahli sunnah, mulai dari sifat istiwa, sifat ulu, tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arasnya, sifat turunnya Allah ke langit bumi sesuai dengan kebesaran keagungannya, sifat yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangan Allah, wajah, mata, asabi', jari jemari, ya, dan berbagai sifat kedekatan Allah Subhanahu wa ma'iyatuh, dan berbagai sifat yang tertera dalam Al-Quranul Karim yang wajib kita tetapkan, tidak ditakwil seperti kebiasaan ahlul kalam, tidak diingkari seperti akidah al-jahmiyah, al-mu'attilah, dan tidak ya menetapkan sebagian kemudian mengingkari sebagian ya, sekte-sekte yang mengadopsi pemikiran Ahlul Kalam, ya, tapi kita tetapkan semuanya. Kenapa demikian? Karena kaidah yang menjadi landasan di dalam mengimani, menetapkan sebagaimana yang pernah kita sampaikan, bahwa pembahasan tentang nama-nama dan sifat Allah adalah pembahasan yang sama, tidak ada perbedaannya dari satu sifat dengan sifat yang lain. Ini yang harus kita pahami. Jadi menetapkan sifat ilmu misalnya bagi Allah, nah, maka begitu juga ditetapkan sifat yang lain, tangan, wajah. Menetapkan sifat iradah, qudrah bagi Allah, juga wajib bagi kita menetapkan sifat yang lain, istiwa, ulu, tinggi, turun Allah subhanahu wa ta'ala ke langit bumi. Menetapkan sifat kalam bagi Allah, begitu juga wajiban kita menetapkan sifat ar-ridha, rahmah, mahabbah, cinta, rahmat, dan sifat-sifat yang lain. Wajah, tangan, mata, qadam, kaki. Karena semua hal itu babnya sama. Ya. Tidak boleh dibedakan. Apalagi diingkari. Sama pembahasannya. Jika ini ditetapkan, maka juga yang lain ditetapkan. Jika sifat al-hayatu, al-qudratu, wal-iradatu, wal-ilmu, was-sam'u, wal-basaru, wal-kalamu, itu semua ditetapkan, maka juga ditetapkan al-istiwa'u, al-ulu, al-nuzul, turun, al-wajh, wajah, al-yad, tangan, al-ainani, ya, dua mata, al-mahabbah, cinta, al-farah, kegembiraan, kemudian al-rahmah. Semua itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengabarkan tentang dirinya. Itulah akidah al-sunnah, tidak dibedakan. Kemudian juga di dalam memahami sifat-sifat tersebut, kita hanya bisa memahami makna tapi tidak mengetahui hakikatnya. Karena kaidahnya adalah al-kalam fi sifat kal-kalam fi dzat, pembahasan berbicara tentang sifat sama ya dengan pembicara berbicara tentang zat. Zat Allah, diri Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang mengetahui hakikatnya. Maka begitu juga tidak ada yang bisa mengetahui hakikat sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan al-istiwa, itu yang bermakna ulu wa ala, ala al-afs, menunjukkan pada ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas aras. Maka kita katakan makna istiwa di dalam bahasa Arab telah diketahui, telah dimaklumi, tapi hakikatnya tidak diketahui. Maka bila ada yang bertanya bagaimana hakikat istiwa, kita katakan, dijawab, bagaimana hakikat zat Allah. Bila pertanyaan kedua bisa dijawab, maka pertanyaan pertama akan bisa dijawab. Dan setelah dimaklumi, tidak seorang pun yang mengetahui tentang zat Allah. Maka begitu juga tidak seorang pun yang mengetahui tentang hakikat sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yadun, tangan Allah, yadullah, yadaya, dua tanganku. Bagaimana tangan Allah? Tentu ini pertanyaan tidak diperbolehkan. Tapi seandainya dari ahlul kalam menanyakan hal itu, maka kita katakan, kabarkan kepada kami terlebih dahulu bagaimana zat Allah. Jika dijawab tidak diketahui, maka jawabannya sama, hakikat tangan Allah tidak diketahui. Tapi maknanya kita maklumi, orang Arab mengerti makna yadun, ya, itu bahasa Arab, dan bahasa kita terjemahannya tangan, ya, begitu seterusnya. Wajah, ya, wajhun, orang mengerti wajah, ma'ruf, dan terjemahan bahasa kita adalah ya wajah, dan menjadi bagian dari bahasa kita. Taib, jika ada yang bertanya bagaimana hakikat wajah Allah, maka katakan bagaimana hakikat zat Allah. Karena wajah tersebut adalah sifat dari zat, Jadi Allah memiliki sifat wajah, memiliki sifat tangan, dan itu ada pada diri Allah, tidak terpisah dari diri Allah. Maka bila kita tidak mengetahui hakikat dari zat Allah, diri Allah, maka tentunya sifat yang ada pada diri Allah dan sifat-sifat yang lain, tentu kita tidak bisa mengetahui hakikatnya, tapi maknanya diketahui. Inilah makna dan maksud dari perkataan Imam Malik rahimahullah, ya, salah seorang imam dari madhab yang empat sebagaimana kita maklumi, dan semua akidah ahli sunnah, akidah imam yang empat sama dalam hal ini. Kata beliau, istiwa ma'lum wal kaifu majhul was su'alu anha bid'ah wal imanu bihi wajib. Istiwa itu ma'lum, telah diketahui kerana bahasa Arab, Allah turunkan dengan bahasa Arab. Nah, kemudian maknanya ma'lum, hakikatnya, kaifiyahnya tidak diketahui. Mengimaninya wajib, ya, sifat istiwa bagi Allah, dan bertanya tentang kaifiyah, tentang hakikatnya, suatu hal yang beda. Karena tidak terdapat dalam pertanyaan para sahabat, mereka orang yang sangat bersungguh-sungguh untuk mengetahui al-haq, mencari kebenaran, yang hidup bersama Rasulullah, yang mendengar Al-Quran, mendengar hadis. Tidak seorang pun dari mereka yang bertanya. Mereka banyak bertanya tentang hukum-hukum dalam Islam. Yasalunaka anil mahid, yasalunaka anil anfal, yasalunaka anil yatama. Mereka bertanya, yasalunaka anil ruh, ya, yasalunaka anil khamr. Bertanya. Nah, banyak dalam hukum. Tapi tidak terdapat satu pun pertanyaan yasalunaka an yadillah, enggak ada. Tentang tangan Allah, enggak ada. Yasalunaka anil istiwa, enggak ada dalam Al-Quran seperti itu. Dalam hadis juga tidak ada. Subhanallah. Tapi pertanyaan mereka tentang sifat, apakah itu ditetapkan atau tidak. Seperti sebagian bertanya, ayadhaku Rabbuna, apakah Rabb kita tertawa? Qala Nabi SAW, na'am. Qala izan lanna dima khairan min Rabbin yadhak. Jika demikian, kita tidak akan, ya, kehilangan kebaikan, ya, tidak akan, ya, apa, kehilangan kebaikan selama kita memiliki Rabb yang tertawa. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir, sebagaimana akan kita jelaskan. Nah, ini sengaja diulang kembali untuk ya, menyegarkan ingatan kita tentang akidah ahli sunnah terhadap permasalahan yang pernah kita sampaikan. Ya, sungguh telah, ya, pembahasan tentang asma wa sifat ini panjang, akan tetapi apa yang telah dijelaskan sebelumnya dari berbagai pembahasan-pembahasan tentang prinsip-prinsip dasar, biinillah, cukup, bahkan telah lebih, ya, bagi mereka yang mencari kebenaran. Ya, silakan mungkin disimak kembali rekamannya. Ya. Baik. Pada kesempatan kali ini, kelanjutan dari sebagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu ar-ridha. Ya, ar-ridha yaitu keridhaan. Jadi Allah meridhai. Siapa yang diridhai? Ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikehendakinya. Tentunya hamba-hamba Allah yang beriman, ya, yang melakukan ketaatan, yang mengerjakan, ya, amal saleh, yang cinta kepada Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ridha kepada hamba tersebut. Maka ar-ridha, ya, merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya ridha, itu perbuatan Allah. Allah meridhai dan sifatnya ar-ridha. Nah, itu merupakan salah satu dari sifat al-af'al, perbuatan, karena berkaitan dengan masyiatuhu, kehendak Allah. Siapa yang Allah hendaki untuk diridhai, Allah ridha kepadanya. Tentunya ada syarat, ada sebab Allah meridhai. Ya, yaitu apabila hamba melakukan amal saleh, lakukan ketaatan. Bahkan ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah dan para pendengar, keridhaan Allah Subhanahu wa taala merupakan cita-cita dan tujuan kita semuanya. Sekarang kalau kita ingin bertanya, kita beribadah, salat, zakat, puasa, sebentar lagi Ramadan, ya, bulan Rajab, Syaban itu Ramadan, kita berpuasa, baca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, berzikir, bersedekah, berinfak, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa raga, apa yang kita inginkan? Kita berharap bahwa amalan yang kita lakukan tersebut menjadi sebab untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tujuan semua, ya, orang-orang yang beriman dalam amalan dan ketaatan mereka, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah yardha, meridhai. Nah, dan ini merupakan sifat yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan dalam Sunnah, dan juga telah disepakati oleh para ulama Islam dari kalangan madhab yang empat, kecuali ya ahlul kalam yang menta'wil, ya, mereka mengatakan ya ridha itu ya bukan ridha yang dimiliki, tapi maksudnya as-sawab, gitu, ya, pahala, ya, gitu. Baik, dan diantara ya doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga akan kita sampaikan hadisnya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika min sakhatika wan nar. Nah, min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon kepadamu, ya, ridhaka, keridhaanmu, wal jannah, dan masuk surga, dan berlindung kepadamu dari kemurkaanmu dan neraka. Jadi ada sini ridha. Nah, maka orang yang tidak mengimani sifat keridhaan Allah, apakah dia akan berdoa mengharapkan ridha tadi seperti ahlul kalam yang menta'wil? Ya, maka tentu mereka tidak akan, ya, memohon hal itu, karena mereka tidak mengimani ada ridha. Lalu apa yang mereka harapkan? Ya, baik, ikhwatal iman wa barisa rahimakumullah, di antara ya ayat yang menjelaskan hal itu, dan kita mendapatkan dalam Al-Quran, ya, radiyallahu anhum waradu'an, ya, radiyallahu anhum waradu'an dhalika liman khashiya rabbah, dalam surah Bayyinah, radiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar alladhina taba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum. Nah, laqad radiyallahu anil mu'minina. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, dan mereka tentunya ridha kepada Allah. Nah, dhalika liman khashiya rabbah, itulah, ya, balasan bagi orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Innalladhina amanu wa amilus salihat. Nah, Ulladzina amanu yusallu'ulaika hum khairul bariyah jazahum inda rabbihim jannatu adn tajri min tahtil annaru khayna fiha abada radiyallahu anhu wa radu'an dhalika liman khashya rabbah. Naam, laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta ash-shajar. Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman tatkala mereka membaiatmu di bawah sebatang pohon, yaitu sajdatur ridwan. Ini para sahabat muhajirin wal ansar yang telah berbaiat kepada Nabi SAW, Allah ridha kepada mereka. Nah, dalam hadis Nabi SAW menjelaskan Sebagaimana doa yang kita bacakan tadi, Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Perbanyak doa ini kaum muslimin, para pemirsa rahimakumullah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya keridhaan-Mu dan surga, dan ya berlindung ya kepada-Mu dari kemurkaan dan ya neraka. Dan dalam redaksi lain disebutkan wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika min wa mu'afat mu'afah keselamatan min 'uqubatik dari ya azab-Mu wa a'udzu bika min dan kami berlindung kepada-Mu darimu. Apa maksudnya ini? Berlindung kepada Allah dari Allah. Naam. Tidak ada tempat lari dari Allah kecuali hanya kepada Allah. Kita lari dari Allah kepada Allah. Inilah kondisi kita di dalam bermuamalah kepada Allah. Kita lari dari Allah kepada Allah. Dalam hubungan ya interaksi sosial kita dengan masyarakat, ya kita lari dari manusia kepada yang lain. Lari dari binatang buas tempat yang selamat, ya. Tapi kepada Allah, kita lari dari Allah kepada Allah. Lari dari Allah ya kepada Allah. Apa maksudnya? Kita lari dari Allah, meninggalkan segala sebab-sebab yang akan mendatangkan kemurkaan Allah, yang akan mendatangkan azab, ya, berbagai sanksi baik dunia dan akhir, kepada Allah. Itu dengan melaksanakan perintahnya, melaksanakan amal saleh, ya, meninggalkan larangan. Inilah maksud berlindung, ya. La malja wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung darimu kecuali hanya kepada-Mu. Kita takut pada Allah, maka kembalilah kepada-Nya. Takut dari azab-Nya, kembali kepada-Nya, berlindung dari ya azab tersebut pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebagian hadis Rasul menjelaskan ridallah fi ridal walidain wa sakhatuhu fi sakhatihima. Keridhaan Allah itu terdapat dalam keridhaan kedua orang tua. Ini sebab bila orang tua, bila seorang anak berbakti pada kedua orang tuanya, itu wajib hukumnya, maka Allah akan membalas ya kebaikan tersebut. Karena demikian itu akan mendatangkan ridha kedua orang tuanya, Allah membalas dengan keridhaan. Tentu yang demikian itu lebih mulia. Wa sakhatuhu fi sakhati. Kemurkaan terdapat dalam kemurkaan kedua orang tua. Maka hati-hati. Ya. Bagi kita kaum muslimin yang masih ya diberi kesempatan dan peluang oleh Allah untuk melihat kedua orang tuanya bisa berbakti, maka tunaikanlah kewajiban itu. Bergegaslah untuk meraih ridha Allah dari pintu yang mulia ini, dan itu merupakan juga pintu masuk surga. Ya, itu keridhaan orang tua. Berbaktilah, berbuat baiklah, berikan yang terbaik. Ya. Dan banyak sekali ya di dalam hadis, dalam ayat hadis tentang sifat ya ar-ridha. Naam. Maka ahli sunnah wal jamaah menetapkan ya ridha sebagaimana yang sesuai dengan besaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak serupa dengan ridha manusia. Ya. Nah, ahlul kalam ya, karena ya terkadang dengan segala kesombongannya, dengan logika mereka dan akal mereka yang sangat terbatas dan telah rusak dengan berbagai teori filsafat tadi, itu ya berusaha terus mentakwil ya. Tujuannya untuk mengingkari dengan alasan ridha itu kata dia infi'alu nafsin. Jadi ada reaksi yang ada pada diri, wa taghayyur dan perubahan sikap. Ya, kondisi dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain. Nah, kata mereka ini ridha ya tidak sesuai, tidak pantas bagi Allah. Nah, kalau itu ditetapkan berarti menyerupai sifat makhluk. Kita katakan, nah, mereka sadar atau tidak, Ridho yang kalian jelaskan itu ridho manusia, makhluk. Nah, di suatu kemurkaan pada ya keridhaan. Tapi ridho Allah Subhanahu wa taala ya bukan begitu. Ya. Karena sesungguhnya Allah yang mentakdirkan seorang hamba bisa melaksanakan amal soleh. Kemudian Allah membalas hal itu. Nah, adapun juga pentakwilan mereka, maksudnya al-ata was-thawab, pemberian ya, atau pahala yang diberikan, ini semua adalah ya cara mereka untuk lari dari menetapkan hakikat ridha yang sesungguhnya bagi Allah dengan ditakwil seperti itu. Maka kita katakan itu adalah suatu kelaziman ya, tapi bukan itu ridha. Sebagaimana juga dalam sifat kecintaan dan rahmat ya. Tatkala Allah ridha kepada hambanya, ya Allah kan memberikan. Tapi bukan pemberian itu yang ridha, ya. Dan itu kita memahami dalam bahasa kita, sama kita, pemberian atau ridha hal yang lain, sifat yang lain. Tidak sama pemberian dengan ridha. Tapi di antara konsekuensi dan suatu keharusan, kelaziman dari sifat ridha memberikan. Biasanya seperti itu. Nah, jadi bukan itu makna ridha. Nah, tapi itu adalah kelaziman dari sifat ridha, konsekuensi dari sifat ridha. Nah, ikhwatal iman, para ulama rahimakumullah. Jadi intinya, ya tidak ada dalil dan hujjah sama sekali bagi mereka mentakwil. Tidak ada yang kecuali hanya, ya subuhat-subuhat ahlul kalam yang diadopsi dari teori-teori filsafat yang mereka gunakan dalam ya, apa yang mereka kenal dengan teologi atau al-ilahiyah. Ikhwatul iman, rahimakumullah. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu ad-dhahik. Ya. Apa itu dhahik? Dalam terjemahan bahasa kita, dhahika yadhhaku. Ya, itu tertawa. Dan sifat ini merupakan sifat juga al-af'al, perbuatan Allah. Dilakukan oleh Allah kapan saja dan di mana saja dan kepada siapa saja dari hamba-Nya. Nah, sifat dhahik ini sifat yang ditetapkan di dalam hadis yang sahih. Memang tidak terdapat dalam Al-Quran, ya. Tapi dalam hadis yang sahih, ya, telah ditetapkan hal itu oleh Rasulullah SAW. Dan prinsip beragama ahli sunnah wal jamaah, ya, menerima dan menetapkan akidah sesuai dengan dalilnya, baik dalam Al-Quran atau dalam hadis atau Al-Quran dan hadis. Ya, selama hadisnya sahih, maka ahli sunnati wal jamaah mengimani dan menetapkan hal itu. Nah, kenapa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu? Ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Dan beliau yaitu sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Hasan, la yantiqu 'anil hawa, tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. In huwa, tidak lain kecuali ya wahyu yuha, wahyu yang diturunkan kepadanya. Maka apabila hadisnya sahih, maka kita pastikan itu adalah sabda Nabi SAW dan wajib kita imani kandungannya, maknanya. Ya, tidak dibedakan dalam hal ini dalam perkara amaliyah, ibadah atau perkara akidah. Tidak dibedakan dalam hal ini antara hadis mutawatir atau hadis ahad. Yang membedakan dalam hal itu tentang hadis mutawatir dan ahad, ahlul kalam yang telah menyimpang dari sunnah, ya, menyelisih kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Yang membedakan dalam perkara akidah, tidak bisa ditetapkan kecuali dengan hadis mutawatir. Hadis ahad tidak bisa menetapkan hal itu. dengan alasan substansi dan kandungannya itu masih ya praduga, belum hal yang diyakini, ya, maka ini semua kebatilan. Maka dalam hal ini adalah ya kita tetapkan apa yang tertera dalam ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Di antara hadis menjelaskan hal itu, ya, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dan berikut ini ya lafaz hadis Al-Bukhari, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis muttafaqun alaih, tapi lafaz ini lafaz Bukhari. Tayyib, muttafaqun alaih itu hadis yang tersahih, tingkatan hadis yang paling sahih, yang paling tinggi tingkatannya adalah yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Tayyib, apa kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yadhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhir fayadkhulani al-jannah yuqatilu hadha fayuqtal. Naam. Fayatubu Allah ala al-qatil fayuslim fayastashhid. Yadhaku Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yadhak, tertawa. Ya. Ila rajulaini, pada dua orang. Ya. Yaqtulu ahaduhum al-akhir. Subhanallah. Yaqtulu ahaduhum al-akhir. Fayadkhulani al-jannah. Masing-masing di keduanya saling membunuh. Ya. Yang pertama, ya, membunuh yang kedua. Taib. Kemudian fayadkhulani al-jannah. Keduanya masuk surga. Yang pertama terbunuh, ya, masuk surga. Sementara seorang yang membunuh itu mendapatkan ancaman yang berat, ya. Ya. Membunuh kaum muslimin, seorang beriman yang sengaja itu mendapat ancaman yang sangat berat sekali. Bahkan dalam redaksi itu disebutkan khalidina fiha, ya, neraka. Ya. Tapi keduanya yaqtulu ahaduhum al-akhir, mereka saling membunuh. Adik, masing-masing keduanya ingin membunuh saudaranya. Tapi masuk surga keduanya. Subhanallah. Kok bisa terjadi seperti itu? Ya. Jadi yang pertama yang terbunuh, dia beriman, ya Allah masukkan ke surga. Tapi yang membunuh, ya, yuqatil hadha, dia membunuh, kemudian naam yuqatilu hadha fayuqtal, kemudian dia terbunuh, yuqatil, yang satu dia mukmin, kemudian dia berjihad, kemudian terbunuh, di syahid. Naam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat orang yang membunuh. Jadi sebelumnya yang membunuh itu kafir, berjihad jalan Allah, ya, dua orang dari hamba Allah, yang satu mukmin, yang satu kafir. Dan yang mukmin berjihad jalan Allah, yuqatil yuqtal, dia berperang sampai dia terbunuh, ya, mati syahid, masuk surga. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat orang yang si kafir tadi, yang membunuh mukmin tadi, menerima taubatnya, kemudian yuslim, dia masuk Islam. Fayastashhid, juga dia gugur di medan perang, ya, mati syahid. Maka keduanya masuk surga. Subhanallah. Nah. Dan kondisi seperti itu, kata Rasulullah SAW, yadhakullahu ila rajulaini, Allah tertawa. Tentunya mana tertawa tersebut menunjukkan kepada ya al-mahabba wal-ridha wal-farah, ya. Tapi bukan itu yang maksud dari tertawa. Karena kita membedakan antara tertawa, ridha, cinta, kita membedakan hal itu. Tapi bukanlah yang namanya ridha itu tertawa. Ya, ketawa bukan itulah. Nah, Bukanlah yang cinta itu tertawa. Baik. Tapi antara ketawa dengan ridha, dengan mahabbah itu ada perbedaan. Nah, kendati ya satu kelaziman. Baik. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, dalam hadis lain ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hadis Abi Razin Al-Uqaili, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ya Rasulullah ayadhhakullah subhanahu wa ta'ala, apakah Allah subhanahu wa ta'ala itu tertawa? Apa jawaban Nabi? Para besar rahimakumullah. Kalau pertanyaan yang seperti ini dilontarkan kepada ahlul kalam, ahlul bidah wal ahwa yang telah merusak akal pikiran mereka dengan teori-teori filsafat tersebut, ya, gimana jawaban mereka? Oh, enggak mungkin tawa begini, begini dan seterusnya. Tawa itu sifat manusia gini seterusnya. Kalau tertawa Allah subhanahu wa ta'ala nanti sama dengan manusia dan seterusnya. Tapi bagaimana jawaban as-sadiqul masduq al-ma'sum, Nabi yang benar dalam ucapannya, yang dijaga oleh Allah dan yang disampaikannya wahyu kebenaran mutlak, kebenaran absolut? Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Ini sebagaimana juga ya apa yang beliau tanyakan kepada seorang ya budak wanita tentang sifat Allah, tinggian Allah, kemudian Rasul mengatakan a'tikha fa innaha mu'minah, bebaskan dia karena dia mukmin. Jadi Rasul mengetahui keimanannya dengan menetapkan sifat ketinggian Allah fis sama. Di sini Rasul yang ditanya. Ya. Ayadhakullahu subhanahu wa ta'ala ya Rasulullah. Abu Razin Al-Uqaili, seorang sahabat Nabi, bertanya kepada Rasulullah tentang sifat Allah, ya apakah Allah subhanahu wa ta'ala tertawa? Jawaban Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam qala na'am, iya. Tayyib. Lalu bagaimana sikap Abu Razin? Lihat, ini perbedaan, ini harus pembelajaran bagi kita. Bagaimana sikap yang harus dimiliki oleh seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang pasrah kepada keputusan Allah dan Rasulnya. Dia tidak lagi menggunakan akal di sini. Dalam artian logika, maksud menggunakan akal di sini, berlogika semata dengan alasan, oh, kalau seandainya tertawa begini, begini seharusnya, tidak mungkin seperti itu. Tidak lagi menggunakan ya logika seperti itu. Tapi yang digunakan adalah al-iman wa taslim. Akan tapi yang digunakan adalah mengambil hikmah dan pelajaran dari sifat yang mulia tersebut. Lihat bagaimana sikap Abu Razin. Qala ya waqal, jika meng Allah itu ya Rabbuna yadhak, mereka memahami makna yadhak dan apa yang menjadi konsekuensi dari sifat dahik, tertawa itu. Kata Abu Razin Al-Uqaili radhiyallahu an, lan na'dima min rabbin yadhak khaira. Subhanallah. Jika halnya demikian, tentu kita tidak akan pernah kehilangan kebaikan ya min rabbin yadhak, dari rabb yang yadhak, yang tertawa. Jadi Abu Razin memahami konsekuensi dari sifat Allah dahak itu, Allah akan ridha memberikan kebaikan. Tapi bukan memberikan kebaikan itu adalah sifat tertawa. Harus dibedakan. Dan Abu Razin menetapkan di sini, bukan mengingkari, tapi dia menjelaskan di antara makna dan konsekuensi dari dhahik itu, kelazimannya adalah Allah akan selalu memberikan kebaikan. Maka kita tidak akan pernah kehilangan kebaikan. Apalagi Allah yang ghaniyun hamid, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Kekayaan ya di tangannya tidak akan berkurang ya perbendaharaan kekayaan Allah sedikit pun, kendati semuanya diberi kebaikan. Nah, subhanallah, beginilah sikap yang benar. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala, ini perbedaan ya sikap yang baikkan siang dan malam antara ahlul kalam, antara ahli sunnah dengan ahlul kalam. Ya. Seperti juga pembelajaran bagi kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala, ya, Rasul menyampaikan Allah itu turun ke langit bumi. Sepertiga malam terakhir. Kemudian menyuruh hambanya, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang mohon keampunan aku ampuni, siapa yang meminta akan aku beri. Seorang mukmin sikapnya, ya, bukan, enggak mungkin, mustahil Allah turun, kalau turun berarti kosong, aras dan seterusnya. Bukan begitu, itu sikap ahlul kalam, ahlul bid'ah wal ahwa yang tidak pasrah kepada Allah dan Rasulnya. Ahlul iman mengatakan sami'na wa ta'na, oleh karena itu mari kita bergegas dan bersungguh-sungguh untuk qiyamul lail, berdoa dan bangun sepertiga malam terakhir dan berdoa, bermunajat, beristighfar kepada Allah agar kita mendapatkan kebaikan tersebut. Allah menjamin diampuni, diterima doa kita, diberikan permohonan kita. Subhanallah. Ya, begitu. Sebagai contoh juga, ya, tatkala ya dalam masalah ru'yatullah, ya, kemungkinan nanti pembahasan terakhir, na'am, jadi mungkin pekan depan kita akan membahas tentang ru'yatullah bil jannah, melihat Allah dalam surga. Ahlul kalam mengingkari, ahlul bidah mengingkari, karena kalau melihat itu berarti Allah di suatu arah, kata dia. Nah, mereka arah jihad itu mereka ingkari, karena itu makhluk, Allah tidak memiliki arah, kata mereka. Kita harus mengatakan apa maksud dengan arah tersebut. Jihad yaitu tinggi, ya, memang Allah Maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Tapi maksudnya Al-Quran menetapkan, bahwa hadis juga menetapkan, orang-orang yang beriman dalam surga akan melihat wajah Allah, melihat Allah langsung. Wujuhu yawmaidzin nadhira ila rabbiha nadhira, pada hari itu wajah berseri-seri, ceria, terang benderang, bersih, suci. Ya, kenapa? Melihat pada wajah Allah, nikmat yang paling agung. Maka tatkala kita mengimani itu, maka kita akan berlomba-lomba beramal untuk mendapatkan kemuliaan, bahkan berdoa sebagaimana diajarkan Nabi SAW, wa nas'aluka ladzatan nadhar ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan melihat kepada wajahmu yang mulia. Tapi bagi mereka ahlul kalam, ahlul bid'ah yang tidak mengimani hal itu, apakah mereka akan berdoa untuk mendapatkan atau kenikmatan tersebut? Kala tidak akan pernah berdoa. Karena barang siapa menyungkirul fadilah hurima minhu, barang siapa mengingkari suatu kemuliaan, maka dia tidak akan mendapatkannya. Bagaimana dia akan mendapatkan? Dia tidak memohon, dia mengingkari, dia tidak mengimani hal itu. Maka hati-hati, ini merupakan salah satu dari, ya, bahaya dari akidah yang menyimpang, akan merusak pola pikir dan merusak juga sikap dan perilaku atau ibadah seseorang. Maka akidah al-sunnah, akidah yang sahihah, akidah yang membangun, ya, sifat optimisme, menghilangkan pesimisme, yang selalu berharap, menetapkan berdoa untuk kebaikan, karena kita mengimani, ya, hal itu semua, ya, dari sifat-sifat Allah. Dan sebagaimana kata Abu Razin, kalau begitu kita tidak akan kehilangan kebaikan satupun selama Allah Rabb kita yatahab. Taib. Nah, begitulah seharusnya, harus yang wajib kita lakukan, itulah akidah al-sunnah wal jamaah. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, ya, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di lain waktu, mungkin pertemuan terakhir di pekan depan, kita bahas tentang masalah sifat ta'ajub dan juga melihat pada wajah Allah Subhanahu wa taala di yaumi al-qiyamah dalam surga. Nah, demikian, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan serta pelajaran yang disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Allah mudahkan kita bisa mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah SWT. Ikhwatul Islam, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Untuk penelpon pertama kami berikan kesempatan, silakan. Halo. Halo. Halo. Iya, dengan Bapak siapa ini, di mana? Dari Maya Yaya Manurahman, Pusat. Silakan Pak Yaya. Halo. Iya, silakan Pak Yaya, silakan pertanyaan langsung disampaikan. Terima kasih Ustaz. Iya. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallah. Begini Ustaz, halo. Pak, ya, ya, ya. Mohon maaf dikecilkan dulu volume televisinya, jadi Bapak tidak pecah fokusnya, Bapak melihat TV kemudian mendengarkan suara yang telat gitu. Akhirnya Bapak nanti terkendala untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan. Begini Ustaz. Kalau tadi mendengarkan menyimak keterangan Ustaz, ridho orang tua itu juga Allah ridho kan Bu, begitu Ustaz. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana kalau seperti kami, seperti saya ini tidak punya orang tua dan tidak sempat untuk berbakti kepada orang tua, bagaimana caranya Ustaz? Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah, baik. Terima kasih ya kepada Pak Yahya, barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Ya. Pak Yahya ya tidak perlu pesimis. Karena pintu-pintu kebaikan dan amal soleh untuk meraih ridha Allah itu banyak. Itu salah satu dari pintu untuk mendapatkan atau sebab untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sakhatuhu fi sakhatihima. Jadi antara sebab yang paling utama sekian banyak amal ibadah ya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan jangan sampai ya melakukan perbuatan atau mengucapkan perkataan yang akan ya menanamkan dalam diri mereka kesedihan atau yang membuat mereka murka. Nah, tentu bagi kaum mukminin yang masih ya hidup kedua orang tuanya, ini merupakan kesempatan yang luar biasa, peluang, maka jangan disia-siakan, jangan disia-siakan, berbaktilah kepada mereka. Itu pintu untuk meraih ridha Allah dan pintu untuk masuk surga. Bagi mereka yang telah meninggal orang tuanya, ya, maka apa yang dilakukan? Banyak berdoa untuk ya kerahmatan bagi orang tua. Semoga Allah mengampuni dosa mereka, melapangkan kuburannya, masuk ke dalam surga. Nah, jika masih hidup, mungkin dahulu ya, orang tua kita memiliki teman yang baik, sahabat yang baik, maka terus jalin hubungan yang baik itu dengan mereka. Ya, berikan kebaikan kepada mereka. Itu di antara bentuk berbakti kepada orang tua, ya, setelah mereka meninggal. Jika kita tidak bisa lagi berbakti, bisa berbakti, maka cari jalan yang lain untuk mendapatkan ridha Allah. Secara umum, keimanan dan amal saleh, akhlak yang mulia, itu semua adalah sebab untuk meraih ridha Allah. Dan sebagaimana yang jelaskan tadi, bahwa Allah ridha kepada ahlul iman, ya, meridhai para sahabat dan orang mengikuti mereka, ya, ridha kepada orang yang beriman, radhiyallahu anhum wa radhuan, dzalika liman khasyya rabbah. Orang yang takut kepada Allah, maka lakukanlah atau perbaiki iman kita, tingkatkan keimanan, juga kualitas amal ibadah kita, akhlak yang mulia, dan menjadikan Rasul ya sebagai panutan dalam hidup ini, sebagai uswah dan qudwah, dan juga para sahabat Nabi ya, karena Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radhuan, Allah ridha kepada mereka, dan tentu mereka akan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian, wallahu a'lam. Naam, Ustaz barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya via telepon. Silahkan, kami tunggu di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Widi di Tangerang. Silahkan pertanyaannya. Mohon izin bertanya Ustaz, masalah jikalau memang kita memberikan hutang kepada non muslim dan jikalau memang sampai wafatnya kita terputus, mohon maaf. Kami berikan kesempatan, silakan di 0218236543 bagi Anda yang bertanya via telepon, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa, di mana? Dari Umulia di Payakumbuh. Silakan Umu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan ada ustaz yang menjelaskan ada orang baru masuk Islam mualaf, tapi katanya kalau umpamanya kalau orang yang keluarganya masih kafir itu sedang merayakan hari raya, katanya yang si mualaf ini boleh datang untuk bersilaturahim karena pada saat itu orang-orang banyak dari keluarganya yang datang. Tapi ketika bersilaturahim itu, katanya ketika dia lagi mengerjakan amalan-amalan dia, itu kita nggak usah mendekat ke dia, kan kita harus keluar. Terus kalau saya ini kan saya juga mualaf, tapi keluarga saya juga masih kafir. Tapi saya tidak memilih yang seperti itu. Kalau bersilaturahim kapan saja kita bisa lakukan. Karena pada saat itu orang-orang yang sedang merayakan itu takutnya kita juga terpengaruh dan anak-anak kita terpengaruh. Mana yang lebih baik Ustaz yang kita lakukan itu Ustaz? Ya itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu yang bertanya di Payakumbuh. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan istiqamah di atas agama yang mulia ini. Allahumma amin. Apa yang diutarakan tadi, ada pernyataan sebagian bahwa seorang yang mu'alaf seandainya keluarga ya, atau mu'alaf itu tidak mu'alaf, mungkin ada keluarganya mungkin yang masih kafir, belum beriman, lalu dalam acara itu ritual mereka, perayaan mereka ya, kita datangi untuk silaturahim tujuannya, apakah ya demikian itu diperbolehkan? Kita katakan itu ya keliru yang seperti itu pernyataan dan ya keliru ya, karena silaturahim ini babnya ya luas dan kapan saja bisa dilakukan. Sementara perayaan tersebut itu ritual mereka dan suatu hal yang spesial dan tidak boleh seorang mukmin ikut hadir dalam hal demikian itu dengan alasan silaturahim. Karena silaturahim bisa di lain waktu. Dan maksud silaturahim itu ya bisa mendatangi, bisa membantu mungkin dalam kesulitan, kalau dia sakit mungkin dikunjungi, didoakan untuk sembuh, ya. Boleh. Bahkan diajak dia untuk ya semoga Allah mengampuninya dan dalam artian dia masuk ke Islam begitu ya, boleh mendoakan kesembuhan. Nabi SAW waktu seorang ya Yahudi, anak seorang Yahudi ya sakit, didatangi kemudian dia diajak kepada Islam, maka dia menoleh kepada orang tuanya, kata ayahnya, Ati Abul Qasim, ya Ati Abul Qasim, Ta'ati Abul Qasim Muhammad, kemudian begitu mengucapkan syahadatin dia meninggal. Maka Rasulullah SAW selamatkan dengan izin Allah anak tersebut. Maka silaturahim begitu juga waktu Asma binti Abi Bakar datang ibunya yang masih kafir ke Madinah ingin menyambung silaturahim. Maka kata Rasulullah, sili umik, sambung rahim, silaturahim boleh, tidak masalah. Akan tetapi sebagaimana disampaikan ibu tadi, nah menyambung silaturahim di waktu yang lain, bukan dalam kondisi dan kesempatan seperti itu, karena mereka sedang merayakan hari raya mereka yang spesial dan tak boleh kaum mukminin tidak boleh ikut serta dalam merayakan, ya ikut serta merayakan, meramaikan ritual-ritual atau hari-hari besar non-muslim, karena hal ini ya dilarang, bahkan merupakan kesepakatan dan konsensus ahli para ulama kaum mukminin, ya madhab yang empat sepakat tidak boleh, karena Allah melarang kita ya, dan Rasul juga melarang demikian itu. maka yang benar adalah sikap yang kedua tadi, ibu tadi telah benar sikapnya, maka silaturahim itu tidak boleh diputus, baik kepada mukmin atau kepada saudara kita yang belum beriman, tetap menyambung silaturahim, tapi mendatangi ritual-ritual mereka, waktu hari perayaan mereka tidak diperbolehkan, karena itu termasuk ya ikut serta dalam merayakan, melihat kemungkaran, kekufuran yang dilakukan, makanya tidak dibenarkan. Nah, demikian, wallahu a'lam. Nah, Ustaz barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Bapak? Dengan Pak Amin di Provinsi Riau. Silakan Pak Amin, pertanyaannya langsung saja. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ini tentang tauhid, Ustaz. Iya. Tentang sepotong ayat yang di dalam Al-Qur'an, cuman suratnya saya enggak lupa ya. Ya, bunyinya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Yeah. Sering condong orang berprediksi Allah itu bersama mereka, tetapi sikap mereka itu seakan-akan tidak mencerminkan yang innallaha 'alaikum raqibah. Ya, tidak apa namanya, tidak merasa dia di istilahnya sekarang ini katakanlah di selalu diperhatikan oleh Allah, ya, memperhatikannya. Nah, ada pula orang yang menganggap hal yang semacam ini, bagaimana kalau kita berada di tempat-tempat yang Allah tidak ridho, sedangkan Allah selalu bersama kita. Ini adalah pengajian ilmiah sebenarnya, Ustaz. Saya mohon penjabarannya yang mana? Apakah hanya sekedar rokiba memperhatikan, atau memang ia bersama kita di mana kita berada? Mohon terima kasih, mohon maaf, Ustaz. Syukran kasiran, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Nah. Ya, terima kasih kepada Pak Amin ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Sebenarnya jawaban ini ya telah pernah kita sampaikan sebelumnya di waktu pembahasan tentang ma'iyatullah wa qurbuhu. Ya, ma'iyatullah, bersamaan Allah dan dekatnya Allah. Hal yang demikian itu adalah perkara yang wajib kita tetapkan dan kita imani. Akan tetapi maksud ma'iyatullah, kebersamaan Allah, bahwa ma'akum aina ma kuntum. Ya. Ayat tersebut tentang masalah ma'iyah dalam surat ya Mujadilah, dan juga dalam surat apa namanya itu, surah Al-Hadid, ya, disebutkan Allah bersama kalian. Wa ma'akum aina ma kuntum. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Ya. Jadi Allah bersama mereka, bersama kalian. Benar. Akan tapi ayat tersebut menjelaskan ya bahwa maksud kebersamaan Allah bukan zat Allah. Ya. Secara akal tidak bisa masuk akal ya. Allah yang maha besar, Allahu Akbar. Kita yang tidak ada ya. Kalau kita bandingkan keberadaan kita ini, tidak ada perbandingan sama sekali. Jangankan dengan Allah, dengan bumi saja, ya, dengan arasy saja, dengan kursi saja, subhan, tidak ada perbandingan. Masih Allahu Akbar bersama kita, yaitu di samping kita begitu, menyatu dengan kita makhluk, tak masuk akal. Ya, barang siapa yang memahami Allah bersatu, zat Allah yang maha besar bersatu dengan dirinya, itu namanya wahdatul wujud. Itu akidah yang kufur pada Allah, mustahil. Akidah ahli sunnah bahwa ada yang namanya khalik, ada yang memakhluk, dan khalik terpisah dari makhluk, tidak akan pernah menyatu. Ya, seperti itu tu akidah. Maka wahwa ma'akum aina ma kuntum, bukan zat Allah, diri Allah bersama kita. Sampai ada mengatakan dia menyatu dengan Allah. Na'uzubillah, ini akidah yang kufur. Ya, wahdatul wujud. Wahdah itu menyatu ya dengan Allah. Ini jenis akidah yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wahwa ma'akum di sini maksudnya Allah mengetahui. ilmuhu, ya. Dan Allah memperhatikan kita. Itu lihat di raqib tadi, ya. Raqib, yaitu Allah memantau, mengawasi di mana saja kita. Nah, jadi bukan kebersamaan itu artinya zat Allah. Dan secara bahasa juga tidak bisa dipahami. Makanya kalau kita sekarang berbicara tentang masalah kebersamaan, ya, kita mungkin dalam ungkapan bahasa sirtu wal qamar ma'i. Saya berjalan, bulan bersama saya. Apakah bulan itu turun, jatuh bersama kita? Ya, hangus kita. Atau matahari, saya berjalan wasyamsu ma'i, matahari. Ya. Nah, di mana saja kita berjalan tetap ditemani oleh matahari di siang hari. Di malam hari bulan purnama, ya, bulan menemani kita bersama. Tapi apakah menyatu? Tidak. Jadi huwa ma'akum min amakuntum, maksudnya ya ilmu Allah, penglihatan Allah, ya, itu senantiasa, ya, karena ayatnya seperti itu. Akhir ayat dan awal menjelaskan bahwa itu kebersamaan ma'iyatu, ya, Allah melihat, Allah memperhatikan, Allah mengetahui. Naam. Nah, jika hal yang demikian itu kita pahami, maka kita harus sadar bahwa kita selalu dipantau oleh Allah, ya, kita harus sadar kita selalu diawasi oleh Allah. Maka hendaklah kita berbuat baik, jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah, dengan perintah Allah, karena semua terpantau. Apalagi ada malaikat Raqibun Wa'atid yang juga mengawasi dan menulis, ya, segala perbuatan dan perkataan kita. Jadi maksudnya ma'iyah di sini bukan zat Allah, bukan diri Allah, tapi ada ilmu Allah, ya, dan pandangan dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menyertai hambanya, tidak luput yang demikian itu dari, ya, pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian, wallahu a'lam. Baik, Ustaz barakallahu fikum, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami akan bacakan dari pertanyaan hamba Allah di Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Di dalam memahami tauhid, ada kalanya pikiran kita terjebak kepada hal-hal yang mengarahkan kepada kekufuran atau kesyirikan, seperti memahami kesalahan di dalam bersemayamnya Allah di atas arsy atau yang lainnya. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita mengatasi munculnya pikiran-pikiran yang mengarah ke kufuran tersebut, Ustaz? Silakan. Ya. Terima kasih atas, ya, pertanyaannya yang bertanya dari Lampung, barakallahu fiik. Munculnya persepsi-persepsi yang negatif tatkala kita berbicara tentang masalah tauhid, masalah akidah tentang Allah Subhanahu wa taala, ini muncul tentunya dari hati yang di dalamnya ada was-was, ada, ya, bisikan syaitan. Tentunya disebabkan mungkin kedangkalan ilmu, ya, tentang kebesaran dan keagungan Allah. Tapi bila yang hadir dalam diri kita adalah kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, mustahil pikiran-pikiran yang negatif tadi muncul di dalam memahami kebesaran dan keagungan Allah. Jadi tatkala kita bincang masalah sifat, kita bincang tentang kebesaran dan keagungan Allah. Maka kata Allah, "Wa ma qadarullah haqqa qadri." Sungguh manusia tidak mengagungkan Allah dan pengagungan yang sesungguhnya. Ini penyebabnya mereka terjerumus dalam berbagai kekeliruan dan penyimpangan tadi. Seandainya dalam hati mereka terdapat pengagungan yang sesungguhnya kepada Allah, tidak akan muncul bisikan-bisikan persepsi-persepsi yang negatif tadi. Tapi sekedar munculnya terbesit dalam benak pikiran kita, ya, berbagai, ya, persepsi dan asumsi yang negatif tadi, maka tidak terjerumus pada kekufuran. Maka cepat-cepat kembali kepada Allah, berlindung dari pemikiran tersebut. Karena itulah godaan syaitan. Syaitan yang selalu menanamkan dalam diri manusia keraguan-keraguan tadi, menanamkan, ya, hal-hal yang demikian itu. Maka dalam hal ini, hadirkan dalam diri kita, tentunya ini kita harus belajar bagaimana keagungan besaran Allah tidak bisa dibayangkan. Maka sering disampaikan, ya, bahwa tatkala kita bicara tentang masalah sifat, bicara tentang masalah keagungan kebesaran Allah, ya, sebagai perbandingan saja agar kita mengetahui, perbandingan saja, dan saya selalu ingin ya, kita ini membanding dengan kebesaran ciptaan Allah, alam semesta ini yang begitu luas ya, yang dari situ kita mengambil pelajaran untuk beriman kepada Allah. Karena Allah ciptakan semua itu bukan untuk sia-sia, untuk hikmah dan pelajaran yang begitu banyak bagi orang yang berpikir. Salah satu ya, kita membaca ayat kursi. InsyaAllah hafal semua ayat kursi. Ya Allahu la ilaha al-hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm. InsyaAllah hafal semua. Kursi itu ciptaan Allah. Wa kursiyyuhu as-samawati wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Kursi, luasnya kursi meliputi langit dan bumi. Saya ingin bertanya, berapa luasnya langit dan bumi? Allahu a'lam. Tapi dibandingkan langit dan bumi, bukan bumi saja, bukan langit, dua, langit dan bumi. Karena mengatakan wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh, samawat berarti samawat, berarti bukan satu langit, tujuh tingkat langit. Baik, perbandingan kursi dengan langit dan bumi itu perbandingannya seperti sebagian dalam hadis ya, kahalqatin mulqah fil falak. Ya, jadi sekeping, ya, mungkin uang logam lah begitu, ya, dilemparkan ke padang sahara yang luas. Padang sahara yang luas, perbandingan sekeping logam tadi dengan padang sahara yang luas, apakah ada perbandingan? Tidak, itu hanya membabi takrib, untuk pendekatan saja. Taib. Kursi yang begitu luas dibandingkan dengan aras begitu juga. Dan kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lebih besar dari makhluknya, tidak lebih besar dari Allah. Maka tatkala kita bicara tentang masalah Allah ya, dengan terjemahan bahasa ini bersemayam, saya katakan terjemahan bersemayam itu perlu dibenarkan. Artinya tidak mewakili makna istiwa yang sesungguhnya, tidak mewakili makna istiwa yang sempurna. Ya, karena bersemayam yang terbahas dalam benak kita seperti raja yang duduk di atas tingkat sananya. Semayam, ya, okelah mungkin sebagian makna bisa terwakili dengan semayam, tapi tidak mewakili seluruh makna istiwa. Istiwa ala wartaba, tinggi, ya, di atas arasy, yang tidak membutuhkan arasy. Naam, seperti itu. Dan arsy makhluk yang paling tinggi itu alam. Nah, di atas arsy Allah Subhanahu wa taala istiwa alal arsy. Maka begitu terbesit dalam benak pikiran kita ada persepsi tentang Allah itu. Bayangkan keagungan kebesaran Allah. Apa yang terbesit dalam benak pikiran kita, Allah lebih besar, lebih agung, dan di luar semua dari apa yang kita bayangkan. Ya, itu akidah, tidak bisa dibayangkan. Makanya kata Rasulullah SAW, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Berpikirlah, cermatilah tentang makhluk, jangan berpikir tentang Allah. Ya, karena tidak bisa dibayangkan. Ya, maka semua berbagai persepsi itu bisikan syaitan. Maka tanamkan ilmu pada Allah. Ya, begitu besar arasy dan Allah lebih besar. Satu makhluk Allah yaitu malaikat yang ditugaskan oleh Allah, salah satu untuk memikul arasy tadi, bagaimana besar ciptaannya ya, fisiknya antara ini ujung daun telinganya dengan pundaknya itu sejauh perjalanan 700 tahun perjalanan. Lalu siapa kita manusia ini? Siapa kita? Tidak ada nilainya. Tidak ada. Ya. Lalu ingin membandingkan. Lah ini perbandingan yang tidak masuk akal gitu. Ya, membandingkan sesuatu yang besar tidak bisa dibayangkan dengan sesuatu yang kita melihat kekerdilan kita, kecilnya kita. Ya. Maka ini yang harus kita pahami. Sadarlah, kita ini makhluk yang dhaif. Tapi kita beri akal yang sehat untuk memahami keagungan Allah. Tapi jangan menentang keagungan Allah. Naam. Nah, ahlul kalam menggunakan akal, sombong dengan akal mereka, lalu berusaha untuk melampaui batas yang telah ditentukan oleh syariat. Makanya rusak akal mereka. Kalau begini begitu, kalau dia ini ditetapkan berarti menyerupai dan seterusnya, main akal-akalan. Ya, maka seperti kata Abu Razin tadi, udah begitu mendengar Rasul, na'am, apakah tertawa Rabb kita? Iya, kata Rasulullah, iya. Berarti dia imani. Lalu bagaimana konsekuensinya? Kalau begitu, enggak perlu khawatir, kebaikan, semua kebaikan kita dapatkan selama Allah tertawa. Berarti Allah senang pada hamba-Nya yang buat baik. Ya, na'am, seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.